meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. apa yang membuatmu mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis segala untuk menceritakan cantikmu. Kan kau amat panjang puisi untuk menuliskan cinta. Setelah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Thank you. semua tangan di atas, semua tangan di atas.